Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. إخواني في الله أعزني الله وإياكم. Di malam hari ini kita akan lanjutkan kembali untuk sesi yang ketiga ini dari kajian tematik bertema mengenal keutamaan Sang Alim Rabbani. Kita membaca risalah yang ditulis oleh Al-Syeikh Al-Fadil Ali bin Hussein Al-Sharafi Al-Ma'ruf bil Hudhaifi Hafizahullah Ta'ala wa ra'ah. Pada pertemuan yang sebelumnya, pada dua pertemuan yang telah lalu, kita telah mempelajari dari risalah yang beliau tulis itu dua hal yang perlu untuk diperhatikan ketika kita menjumpai suatu kondisi di mana al-jarh wa ta'dil terjadi ta'arud, perbedaan. Ada yang menjarah terhadap seorang atau sebuah kelompok dan ada yang menta'dil. Maka kita wajib memperhatikan dan harus memperhatikan perkara-perkara yang beliau sebutkan, yaitu ada tiga hal dan sudah kita baca dua di antaranya, sehingga insya Allah ini adalah pertemuan yang terakhir. Kita akan membaca perkara yang ketiga yang perlu untuk diperhatikan inda ta'arudil jarh wa ta'adil. Perkara yang perlu untuk diperhatikan ketika kita menjumpai suatu kondisi di mana jarah kritikan ya, berbeda, ada yang menjarah dan ada yang menta'dil, terjadi perbedaan pendapat, terjadi perbedaan hukum di antara para ulama tentang seseorang ataupun suatu kelompok. Faqala al-muallif al-syeikh Ali al-Hudhaifi hafizahullah thalithan, perkara yang ketiga yang akan beliau sebutkan di poin yang ketiga ini, kaidah yang sangat penting yang harus kita pegang erat-erat dimanapun dan kapanpun jika kita ingin istiqamah hingga akhir hayat kita di atas manhaj yang sahih ini, di atas manhaj yang lurus ini. Maka pegang erat-erat kaidah yang akan beliau sebutkan ini tadi, yaitu kaidah yang berbunyi al-jarh al-mufassar yuqaddamu ala ta'dil al-mujmal. Jarh yang sifatnya mufassar, yang terperinci. Mufassar diambil dari kata fassara yufassiru, ditafsirkan, dijelaskan, diperinci. Jarh kritikan yang sifatnya mufassar, diperinci dan dijelaskan, diterangkan sebab-sebabnya kenapa jarah itu bisa muncul, yuqaddam, dikedepankan, didahulukan, alat ta'adil al-mujmal, dikedepankan daripada ta'adil rekomendasi atau tazkiyah yang sifatnya mujmal, global, umum. Jadi gambarannya ya, misalnya ada seseorang yang dia memiliki sepak terjang di medan dakwah. Dia menyampaikan ceramah-ceramah ilmiah, banyak kaset-kasetnya yang terekam, dia juga menulis kitab-kitab dan tersebar. Ya. Kemudian ada para ulama yang memberikan ta'adil, memberikan tazkiyah, rekomendasi terhadap orang ini. Karena melihat zahir dari kondisi orang tersebut, zahirnya dia berada di atas kebaikan. Amalan-amalan yang dia lakukan, zahirnya adalah kebaikan, mengajarkan ilmu di masjid-masjid, di halaqah-halaqah ilmiah. Bisa jadi dia mengisi daurah-daurah ilmiah, menulis kitab-kitab, ya, kajian-kajiannya, ta'lim-ta'limnya, muhadarah-muhadarahnya terekam di banyak kaset dan tersebar, didengarkan oleh kaum muslimin secara luas. Ini zahirnya adalah perkara yang baik. Maka para ulama pun memberikan ta'dil, rekomendasi, tazkiyah, pujian terhadap orang tersebut. Namun ternyata ada alim lain, ahlu sunnah mu'tabar, yang diakui keilmuannya oleh umat, melihat ada penyimpangan pada orang ini. Penyimpangan baik itu pada manhajnya, akidahnya, kemudian sudah ditempuh nasihat. Ya. Akhirnya si alim tadi mempelajari ucapan-ucapan orang ini dan ternyata mendapati ada penyimpangan padanya. Setelah proses nasihat dan nasihat terus, ya, sejauh yang dipandang oleh alim tadi mencukupi, ternyata orang ini tetap tidak mau menerima nasihat. Bahkan dia bersikeras, ya, keras kepala untuk tetap berada di atas penyimpangannya. Maka kemudian si alim tadi mengeluarkan hukum atau menjarah orang tadi dan dijelaskan hujjah-hujjah dan barahin, keterangan-keterangan sebab-sebab kenapa si alim tadi menjarah orang tersebut. Nah, ini gambarannya seperti ini. Lalu bagaimana kita menghadapi kondisi yang demikian? Si alim tadi memberikan rekomendasi, pujian, tapi ternyata ada alim B, yang alim A memberikan pujian, ta'adil, alim B memberikan atau menyatakan jarah dan dijelaskan secara terperinci, detail tentang sebab-sebab jarahnya. Ya. Sebabnya demikian dan demikian. Karena orang tadi menyatakan ucapan yang menyelisih manhaj salaf, menyelisih akidah ahlus sunnah wal jamaah. Buktinya apa? Buktinya terekam di dalam kaset ini. Dia juga menulis tulisan yang menyelisihi ijma' para ulama salaf misalnya. Dalam permasalahan ini, buktinya apa? Tertulis. Dia tulis di dalam kitab dia yang berjudul ini dan ini di halaman sekian. Disebutkan sebab-sebab jarahnya, dijelaskan secara terperinci. Ini yang disebut dengan jarah mufassar. Ya. Maka bagaimana sikap seorang salafi sunni yang dia komitmen berpegang teguh di atas manhajus salaf, berpegang teguh di atas akidah manhaj ahli sunnah wal jamaah tanpa ta'assub sedikit pun kepada orang per orang atau individu. Dia di dalam menghukumi seseorang, dia menghukuminya berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang dia pelajari dari para ulama. Bebas dari rasa taklid, ta'assub atau atifiyah, mengedepankan perasaan dibandingkan ilmu. Maka seorang yang demikian, ya, yang dia mengedepankan al-haq di atas apapun, maka dia akan menghukumi atau menghadapi fenomena tadi dengan apa? Memakai kaidah ini. Jarh yang sifatnya mufassar terperinci lebih dikedepankan dibandingkan ta'dil, ujian atau rekomendasi yang sifatnya global mujmal, siapapun yang merekomendasikan, yang memberikan rekomendasi tersebut. Ya. Setinggi apapun kedudukan orang yang memberikan rekomendasi tersebut. Kemudian beliau di sini hafizahullah memberikan contoh, ya. Beliau lanjutkan sedikit, falladhi jaraha syakhsan, maka seorang yang menjarah individu tertentu, seorang alim yang menjarah individu tertentu, aw ta'ifatan wa bayyana ma 'indahu min al-inhirafat fa kalamuhu muqaddamun 'ala kalami ghairihi, maka atau seorang alim yang menjarah individu tertentu, menjarah seseorang atau sebuah kelompok dan menjelaskan apa yang ada pada sisi mereka dari berbagai macam penyimpangan, maka ucapan si alim tadi, ucapan sang alim tadi dikedepankan dan didahulukan di atas ucapan selainnya. Nah, ini kaidah ini beliau membicarakannya dalam konteks urusan din, agama. Padahal sebenarnya dalam urusan dunia pun kita pakai kaidah ini. Ya. Jadi lucu sebenarnya dan rancu kalau sampai ada seorang yang alergi dengan kaidah-kaidah yang seperti ini. Atau yang sering disebut, ya, alergi terhadap tahdzir. Padahal manusia tidak akan bisa lepas dari tahdzir, memperingatkan keburukan seseorang. Kalau kita bisa menerapkannya dalam urusan dunia, maka dalam urusan din, yang keselamatan din itu berpengaruh terhadap keselamatan kita dunia akhirat, maka lebih pantas untuk dipakai dalam urusan din. Ya. Dalam urusan dunia dipakai. Contohnya misalnya kita mau berbelanja ke pasar. Kita tidak pernah belanja ke pasar ini. Maka kita tanya. Kita membeli barang tertentu. Maka kita tanya teman kita yang biasa pergi ke pasar tersebut dan biasa berbelanja barang yang sedang kita cari. Maka kita bertanya. Kita dapati di pasar tersebut banyak pedagang yang menjual barang tersebut. Ada 3 pedagang misalnya, A, B, dan C. Maka kita tanya kepada orang yang biasa beli di pasar tersebut. Ya, ya akhi, dari 3 pedagang ini mana yang jujur ketika dia berjual beli? Ketika dia menjual barangnya tidak pernah menutup-nutupi aibnya. Ketika menakar timbangannya, dia tidak pernah mengurangi timbangannya. Kalau menimbang barang pas sesuai dengan, ya, timbangan yang seharusnya, tidak pernah mengurangi. Maka yang ditanya, karena dia sudah tahu, dia mengetahui seluk-beluk pedagang-pedagang yang ada di pasar tersebut, ada yang jujur, ada yang tidak, ya, dia tahu. Maka dia memberikan hukum. Oh, ya, beli saja di pedagang B. Kenapa? Iya, karena dia jujur. Adapun pedagang A, dia suka berbohong. Barang yang dia jual, kalau ada cacatnya, ada aibnya, dia tidak pernah mengatakan kepada pembelinya. Adapun si C, ya, walaupun dia, kalau ada cacat pada barang yang dia jual, dia cerita, tapi dia suka mengurangi timbangan. Ya. Adapun si B, jujur dia. Ya. Ini sering tidak yang demikian kita pakai dalam urusan dunia, ya. Nah, maka dalam urusan din terlebih lagi, yang permasalahannya lebih urgent, lebih penting, ya. Nah, beliau memberikan contoh, qala hafizahullah wa min hadzal bab qaddamna kalama syaikhina asy-syaikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullah fi tahdhirihi min jam'iyyatil hikmah. Dan di antara bab ini kita kedepankan, dia beliau memberikan contoh, dan yang termasuk di dalam tatbik atau pelaksanaan pengaplikasian kaidah ini adalah sebagaimana yang kita lakukan ya ketika kita mengedepankan dan mendahulukan ucapan Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ketika beliau mentahdzir dari Jam'iyyatul Hikmah. Ini nama sebuah organisasi yang ada di negeri Yaman. Organisasi Hizbi. Jam'iyyah Hizbiyah. Sehingga akhirnya Syekh Muqbil rahimahullah mentahdzir, memperingatkan umat kaum muslimin dari bahaya jam'iyyah ini. Wa qad kana asy-syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah yuzakki jam'iyyat al-hikmah. Dalam keadaan asy-syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kita tidak ragu siapa beliau. Ya. Beliau adalah ulama ahlu sunnah, alim min ulama'i sunnah di zaman ini. Bahkan beliau dijuluki oleh para ulama dengan faqihul asr, orang faqihnya di zaman ini. Karena tingginya kemampuan beliau dan dalamnya pengetahuan beliau tentang ilmu fiqih. Dan beliau tidak kita ragukan di atas manhaj salaf, di atas manhaj ahlu sunnah wal jamaah rahimahullahu ta'ala. Tapi namanya manusia, namanya manusia, ilmunya terbatas. Ya. Nah, ada sebagian perkara yang tersembunyi bagi beliau. Contohnya dalam permasalahan ini. Beliau memberikan tazkiyah, rekomendasi, pujian terhadap Jam'iyyatul Hikmah. Bagaimana itu bisa terjadi? Beliau jelaskan. Wa yusni 'alaiha, dan beliau memuji Jam'iyyatul Hikmah. Jadi Syekh Muqbil memberikan tahdzir, mengkritik ya, Jam'iyyatul Hikmah tadi dalam keadaan Syekh Utsaimin berfatwa mentazkiyah dan memuji jam'iyyah tersebut. Ya. Nah. Wa kana ashabu jam'iyyatil hikmah yahtajjuna 'alaina bi tazkiyati asy-syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dan orang-orang pengikut Jam'iyyatul Hikmah, mereka berhujjah memakai fatwanya Syekh Utsaimin untuk menghantam kita ketika itu. Menghantam Syekh Muqbil dan salafiyin yang lainnya yang berpegang pada tahdzir Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah. Karena tentunya Syekh Muqbil tidaklah beliau mentahdzir kecuali dengan hujjah dan barahin, keterangan yang jelas, bukti-bukti yang gamblang. Ya. Maka pengikut Jam'iyyatul Hikmah tadi yang ta'assub fanatik terhadap jam'iyyah tersebut, mereka memakai fatwa Syekh Utsaimin untuk menghantam Ahlus Sunnah Salafiyin. Wah, ini Syekh Utsaimin mentazkiyah kami, memberikan rekomendasi terhadap jam'iyyah kami. Ya, kenapa kalian mentahdzir? Ya. Nah, faqad sa'alu asy-syaikha Ibnu Utsaimin 'anil a'mal al-khairiyah faqat. Kenapa Syekh Utsaimin sampai bisa memberikan tazkiyah dan rekomendasi atau pujian tersebut? Karena mereka ketika bertanya kepada Syekh Utsaimin, mereka bertanyanya tentang amalan-amalan kebaikan yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Ya, dan ini sering dilakukan oleh hizbiyin. Ya, mereka mendatangi ya, para ulama ahlu sunnah yang terkenal dengan keilmuan dan ketokohannya di tengah-tengah umat. Kemudian bertanya, ya Syekh, kami memiliki jam'iyah, kami melakukan ini dan itu, kami mengumpulkan donasi dari kaum muslimin, infak dari kaum muslimin, kemudian kami sebarkan, kami salurkan kepada anak-anak yatim, kepada janda-janda yang membutuhkan bantuan. Kami memberikan bantuan-bantuan kepada anak-anak kaum muslimin untuk bisa belajar, bersekolah, mempelajari ilmu agama di madrasah-madrasah. Demikian kebaikan-kebaikannya yang disebutkan. Ya. Kami juga membantu berbagai pembangunan ya, masjid-masjid dan madrasah-madrasah di penjuru negeri. Jadi yang disampaikan kepada Syekh, kebaikan-kebaikannya. Dan Syekh namanya manusia, menghukumi secara zahir sesuai berita yang sampai kepada beliau. Ya siapa yang akan mengingkari bahwasanya itu amalan kebaikan? Tidak ada. Membangun masjid, menyantuni anak yatim, menyantuni janda-janda miskin dan sebagainya, itu amalan kebaikan, tidak diragukan lagi. Oleh karena itu Syekh ya, memberikan pujian ya. Fa'ajazaha wa asna 'alaiha, maka Syekh pun memberikan, membolehkan amalan tersebut, mendukung dan bahkan memujinya, memuji jamiah tersebut karena amalan-amalan kebaikan yang beliau ketahui. Wa Syekh Muqbil, dalam keadaan Syekh Utsaimin tinggalnya di mana? Di Saudi ya. Jamiatul Hikmah di Yaman. Syekh Muqbil tahu betul bagaimana kondisi Jamiatul Hikmah. Walaupun memang banyak amalan kebaikan yang nampak dilakukan oleh jamiah tersebut, tapi Syekh Muqbil rahimahullah mencium ya, ada indikasi penyimpangan dan mengetahui borok-borok dari jamiah tersebut. Wa Syekh Muqbil ittala'a 'alal a'mal al-munharifah wara'al a'mal al-khairiyah. Dan Syekh Muqbil menelaah dan mengetahui, melihat ada amalan-amalan munharifah yang menyimpang di balik dari amalan-amalan kebaikan tersebut. Misalnya apa? Kal bai'ah. Ternyata di jamiah tersebut ada yang namanya bai'at kepada amir jamiah. Ya mana akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya, menentang hal itu. Tidaklah Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyun memberikan bai'ah kecuali kepada pemimpin negara yang sah. Kepada pemimpin pemerintahan yang sah. Misalnya sebuah negara yang dipimpin presiden, maka Ahlussunnah Salafiyin tidak memberikan bai'ah kecuali kepada presiden yang sah, yang memimpin negara tersebut. Tidak boleh kemudian dia atau Ahlussunnah ya, berbai'at kepada pemimpin organisasinya, ketua organisasinya, atau pemimpin pondoknya, atau pemimpin kelompoknya. Lah, yang demikian bertentangan dengan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah ya, walaupun dia mengaku sebagai Ahlussunnah. Ketika dia melakukan bai'at yang seperti ini, bai'at yang batilah ini tadi, maka dia telah keluar dari lingkup Ahlussunnah wal Jamaah. Maka ini adalah amalan yang menyimpang, bai'at, kemudian takfir. Ternyata di dalam jamiah tersebut ada pemikiran yang tersebar di dalamnya pada anggota-anggota organisasi jamiah tersebut, yaitu bermudah-mudahan di dalam mengkafirkan kaum muslimin. Ya. Wal amal as-siyasi, dan masuk terjun di dalam politik praktis. Wa ta'yid al-ikhwanil muslimin, dan ternyata dia menguatkan dan mendukung ikhwanul muslimin. Ya, yang dengan tegas dinyatakan oleh beberapa negara teluk ya, negara di Jaziratul Arab sana sebagai organisasi teroris, karena memang pemikirannya pemikiran terorisme dan yang diajarkan adalah ajaran-ajaran terorisme. Wa tanfir min ulama'i ahli sunnah, dan membuat umat lari dari para ulama'nya, dari para ulama ahli sunnah, dicelah, dicaci para ulama Ahlussunnah. Ya. Ulama, para ulama itu terbagi menjadi dua. Kata mereka, ada ulama yang mujahidun yang mereka terjun di medan jihad, dan ada ulama yang qaidun yang hanya duduknya di perpustakaan, di maktabah, baca buku kerjaannya. Ya. Tapi ulama yang benar adalah ulama yang terjun ke medan jihad. Ini maksudnya apa? Menjatuhkan kehormatan para ulama yang menyibukkan dan menghabiskan waktunya untuk ilmu. Nah, Ini diantara bentuk celaan mereka terhadap ulama ahlu sunnah, membuat umat lari dari para ulamanya. Wanahwi dzalik, dan yang semisalnya. Fa'arafa asy-syekh Muqbil annahum yatasattaruna bil a'malil khairiyah faqat fatakallama fihim. Maka Syekh Muqbil mengetahui bahwasanya ternyata mereka hanya bersembunyi di balik amalan-amalan kebaikan yang mereka tampakkan, padahal mereka menyembunyikan berbagai macam penyimpangan yang disebutkan ini tadi. Fatakallama fihim, maka Syekh Muqbil pun berbicara tentang mereka, menjelaskan penyimpangan dan kesesatan mereka. Ini contoh yang pertama. Contoh yang berikutnya, kalau tadi ini terkait dengan kelompok, ya, kelompok jam'iyatul hikmah. Begitu juga kelompok menyimpang yang sering kita dengar, ya, jama'atul tabligh. Dalam keadaan para ulama sudah menjelaskan, ya, penyimpangan-penyimpangan yang ada di jama'atul tabligh, masih ada ulama yang memuji. Kenapa? Karena yang sampai kepada ulama tersebut, ya, amalan-amalan kebaikannya, ya, disampaikan, wahai syekh, bagaimana menurut anda tentang sebuah kelompok dakwah yang mereka mengajak orang-orang untuk sholat berjamaah di masjid-masjid. Setiap sholat lima waktu mereka datang ke rumah-rumah untuk mengajak kaum muslimin sholat di masjid. Ya, siapa yang mengatakan ini jelek? Pasti menyatakan ini baik, kebaikan. Tapi di balik itu ternyata mereka, ya, menyimpan berbagai macam kemungkaran yang tidak diketahui oleh ulama yang memujinya. Ya. Maka bagaimana kita menyikapi hal ini? Sama, kita terapkan kaidah ini. Al-jarh al-mufassar muqaddamun ala at-ta'dil al-mujmal. Kemudian beliau memberikan contoh yang lain tentang menghukumi seseorang. Hukum terhadap seorang person atau individu tertentu. Qala hafidhullah, wa min hadha thana'u man asna ala Abdul Majid Az-Zindani min masyayikhi Saudiyah. Di antara contohnya hal ini, yang terkait dengan hal ini adalah pujian dari orang-orang yang memuji Abdul Majid Az-Zindani dari kalangan masyayikh Saudiyah. Masyayikh, ulama ahlu sunnah, tapi memuji Abdul Majid Az-Zindani. Kenapa? Karena menghukumi secara zahir. Menghukumi apa yang nampak darinya berupa kebaikan. Fa innahu lam ya'rifhu kama 'arafahu syekhuna Asy-Syekh Muqbil rahimahullah. Maka sesungguhnya tidaklah mengenal Abdul Majid Az-Zindani sebagaimana Asy-Syekh Muqbil mengenal dia. Syekh Muqbil tahu betul bagaimana penyimpangan-penyimpangan dan kesesatannya. Maka Syekh Muqbil mentahzir dari Abdul Majid Az-Zindani dalam keadaan ada masyayikh Saudiyah yang masih memuji dia. Maka bagaimana? Apakah kemudian kita bertaasub, oh, masyayikh Saudiyah lebih alim, lebih senior daripada Syekh Muqbil? Bahkan dianggap, ya, teranggap tingkatannya di atas Syekh Muqbil, baik keilmuannya maupun senioritasnya, usianya lebih tua daripada Syekh Muqbil. Apakah kemudian kita bersikap ta'asub seperti ini? Lah, ya. Sikap seorang sunni salafi dibangun di atas ilmu, bukan dibangun di atas perasaan. Kita lihat bagaimana tahzir yang disampaikan Syekh Muqbil. Ternyata beliau menyampaikan tahzir dengan bukti-bukti yang jelas dan hujah-hujah yang tidak bisa dielakkan, tidak bisa dipungkiri, tidak bisa diingkari. Maka kita terapkan kaidah ini, ya. Jarh mufassar, al-jarh al-mufassar yuqaddam 'ala at-ta'dil al-mujmal. Qala hafizahullah wa Syekh Rabi' qad athna 'alaihi ulama'u asrihi. Ya, ini selesai pembahasan dari poin yang ketiga. Kemudian beliau beralih ke pembahasan lain, menjelaskan kepada kita tentang kedudukan Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali di mata para ulama kibar. Bukan di mata kita orang-orang, ya, biasa ini, tapi di mata para ulama kibar, yang ini akan menunjukkan bagaimana tingginya posisi beliau di mata para ulama. Wa Syekh Rabi qad athna 'alaihi ulama wasri. Syekh Rabi telah dipuji, memuji beliau para ulama di zamannya. Wa nuhibbu an nubayyana anna ats-sana'a alladhi athna 'alai athna bihi al-ulama wal syekh Rabi qalla an yahdha 'alimun mu'asirun bimislihi. Subhanallah. Dan kami ingin menyebutkan, menjelaskan bahwasanya pujian yang diberikan oleh para ulama kepada Syekh Rabi sedikit yang bisa mendapatkan keistimewaan semisal itu. Jarang ada yang bisa mendapatkan keistimewaan seperti itu dari kalangan para ulama yang lain yang semasa dengan beliau. Ya. Faqad asna 'alaihi a'immatul 'ashr kullihim. Telah memuji beliau, yaitu memuji Syekh Rabi, para imam-imam di zamannya seluruhnya. Min mithli samahati Syekh Ibn Baz. Seperti Syekh bin Baz memuji beliau. Nanti akan disebutkan ucapan Syekh bin Baz yang tidak pernah beliau ucapkan kecuali kepada Syekh Rabi. Syekh bin Baz rahimahullah, Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, wa fadilatu Syekh Al-Albani Muhammad Nasiruddin Al-Albani, wa fadilatu Syekh Ibn Utsaimin Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa fadilatu Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, wa fadilatu Syekh Asy-Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, wa fadilatu Syekh Muhammad Aman Al-Jami, wa fadilatu Syekh Shalih Al-Luhaidan, wa fadilatu Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi, wa fadilati Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali wa ghairihim. Jadi para imam, imam kibar ini tadi memuji Syekh Rabi hafizahullahu taala semuanya, ya, memuji Syekh Rabi. Dan ini sedikit para ulama yang bisa mendapatkan keistimewaan dan kedudukan seperti ini. Ya. Nah, qala hafizahullahu wa kadzalikal alqab allati hazaha mithlu asy-Syekh Rabi. Begitu pula julukan-julukan yang didapatkan oleh Syekh Rabi. Dan penting untuk diingat, Syekh Rabi itu bukan orang yang suka dengan pujian. Yang suka dengan julukan-julukan kehormatan. Tidak. Syekh Rabi adalah seorang alim zahid yang menjauh dari hal itu. Dan ini bisa kita dapatkan dari terjemah biografi yang bisa kita baca tentang bagaimana menjauhnya beliau dari pujian. Ya. Tapi walaupun begitu, para ulama memuji beliau karena untuk menunjukkan keutamaan beliau. Dalam keadaan Syekh Rabi tidak suka untuk dipuji, tidak senang untuk dipuji-puji. Mungkin penting untuk kita sampaikan beberapa contohnya. Di dalam sebuah kitab karya beliau, ya, Al-Mawqif As-Sahih min Ahlil Bidah, di mukaddimahnya disebutkan tentang biografi Syekh Rabi yang ditulis oleh muhaqqiq dari kitab ini, ya. Di antara judul bab yang disebutkan di dalam terjemah beliau, karhuhu lil madh wal itra nathran kana am syi'ran. Ketidaksukaan beliau terhadap pujian dan sanjungan baik berupa kalimat maupun berupa syair. Kalau orang Arab biasa ketika ingin memuji seorang, menyanjung seorang, disanjung dalam bentuk syair. Nah, ini Syekh Rabi tidak suka yang demikian, ya. Nah, disebutkan, ya, di dalam kitab ini tentang bagaimana kisah beliau menolak untuk dipuji ketika ada orang yang datang kepada beliau ingin menyampaikan syair yang berisi pujian. Maka beliau, ya, ketika, ya, ana bacakan singkat saja, wa qad ja'ahu syakhsun qabla muddatin bi qasidah fa qala lahu 'indi qasidah uridu an aqra'aha 'alayka. Seorang pria datang menemui Syekh Rabi dengan membawa sebuah qasidah, syair, bait-bait syair. Maka dia berkata kepada Syekh, saya memiliki sebuah qasidah yang ingin untuk ana saya bacakan kepada anda wahai syekh. Faqala syekh, maka syekh bertanya, fimadha? Qasidah tentang apa? Qala, si pria tadi tidak mau, orang tadi tidak mau menceritakan. Saya akan baca. Faqala lahu marratan tsaniyah, maka syekh Rabi belum mengizinkan untuk dia membaca. Bertanya untuk yang kedua kali, tentang apa qasidah itu? Syair itu. Qala, maka si pria tadi baru menjawab, fika ya syekh, tentang anda wahai syekh. Maka syekh Rabi, jawaban beliau, faqala lahu la uridu an asma'aha. Saya sama sekali tidak mau untuk mendengarkannya. Ya, demikian. Ya, bagaimana bencinya beliau terhadap sanjungan dan pujian. Tapi demikianlah para ulama, ya, umat mencintai mereka dan memuji mereka karena kemuliaan dan kedudukan mereka. Yang ini tidak bisa didapatkan, ya, semisal apa yang didapatkan oleh Syekh Rabi. Qala hafizahullah, qala ayyahuzaha alimun mu'assir. Alimun mu'assirun. Sedikit yang bisa mendapatkan julukan dan sanjungan yang seperti itu. Faqad qala fihi asy-syekh al-Albani. Telah berkata Syekh Al-Albani, muhaddis, ya, imam fi zamanihi, berkata tentang Syekh Rabi, innahu hamilu rayatil jarh wa ta'dil. Ya, sesungguhnya beliau, Syekh Rabi, adalah pembawa panji jarh wa ta'dil di zaman ini. Jadi yang sering kita sebutkan bahwasanya Syekh Rabi hamilu rayatil jarh wa ta'dil, itu bukan ucapan kita. Bukan juga Syekh Rabi yang membuat-buat julukan ini untuk dirinya sendiri, tidak. Tapi Syekh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Wa qala fihi samahatu Syekh Ibn Baz rahimahullah. Syekh bin Baz berkata kepada Syekh Rabi, berkata langsung kepada beliau, rudda 'alal khata' ya Syekh Rabi, bantahlah kesalahan wahai Syekh Rabi, wa in kana al mukhti' Ibn Baz, walaupun yang bersalah itu Ibn Baz. Wah, maksudnya walaupun yang terjatuh pada kesalahan saya sendiri, ya, Syekh bin Baz berkata demikian kepada Syekh Rabi, bantahlah kesalahan wahai Syekh Rabi, walaupun yang salah itu saya sendiri, walaupun yang salah itu Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Wa qala Syekh Ibn Utsaimin, dan berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah tentang beliau, Ana la us'al an Rabi, bal Rabi yus'al anni. Ucapan ini mengingatkan kita kepada ucapan Al-Imam Ahmad bin Hanbal ketika beliau ditanya tentang Ishaq bin Rahuya. Ishaq bin Rahuya. Jadi kisahnya ketika Al-Imam Ahmad ditanya, su'ilal Imam Ahmad an Ishaq bin Rahuya. Ishaq bin Rahuya atau Ishaq bin Rahawai, alim, muhaddis kabir, yang memang juga seliting dengan Al-Imam Ahmad. Berteman mereka berdua. Ketika ditanya, maka jawaban Al-Imam Ahmad, mithli yus'al an Ishaq, beliau mengingkari, apakah orang seperti aku ditanya tentang Ishaq? Ya. Bal Ishaq yus'al anni. Maksudnya ada orang yang bertanya, bagaimana kondisi Ishaq? Apakah periwayatannya diterima? Bagaimana kondisinya, apakah dia istiqomah? Maka jawaban Al-Imam Ahmad, apakah seperti saya ditanya tentang kondisi Ishaq? Terbalik, justru Ishaq bin Rahuyah yang ditanya tentang saya, bukan saya yang ditanya tentang dia. Maka demikian pula ketika Syekh Al-Zaymin rahimahullah ditanya tentang Syekh Rabi, maka jawabannya mirip dengan ucapan Al-Imam Ahmad, ana la us'al an Rabi, saya tidak pantas untuk ditanya tentang Rabi, tentang bagaimana kondisi beliau, manhaj beliau, akidah beliau. Saya tidak pantas untuk ditanya tentang dia. Bal Rabi yus'al anni. Bahkan Rabi lah yang pantas untuk ditanya tentang saya. Subhanallah. Wa huwa ma qalahu al-Imam Ahmad lamma su'ila an Ishaq bin Rahuya. Itu adalah ucapan itu adalah sama persis dengan ucapan al-Imam Ahmad ketika ditanya tentang Ishaq bin Rahuyah atau Ishaq bin Rahawai. Bisa dibaca dengan dua cara ini, Rahuyah atau Rahawai. Wa qala Syekh Muqbil, berkata Syekh Muqbil memuji Syekh Rabi, Syekh Rabi a'lamun nas bil hizbiyyin. Syekh Rabi orang yang paling tahu, paling berilmu tentang hizbiyyin. Wa man qala anhu Syekh Rabi innahu hizbi fasatubayyin al ayyamu in annahu hizbi, maka hari-hari itu akan mengungkap, dengan berjalannya waktu itu akan terungkap bahwasanya memang dia adalah hizbi. Artinya ketika Syekh Rabi menghukumi fulan hizbi atau kelompok ini adalah kelompok hizbi, ya, bisa jadi ketika awal kali Syekh Rabi menyatakan tahdirnya tadi, banyak orang-orang yang mengingkari. Masa ya, orang tadi yang zahirnya di atas kebaikan ya, tiba-tiba Syekh Rabi mentahdir dia, kok bisa? Nah, maka kata Syekh Muqbil, barang siapa yang Syekh Rabi mengatakan bahasanya orang itu adalah hizbi, maka hari demi hari itu akan mengungkap bahasanya orang itu memang benar-benar hizbi, sebagaimana yang dihukumi oleh Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala. Qala hafizahullahu wa hadhihi alqabun jalilah, ini adalah julukan-julukan yang mulia. Al-wahidu minha yakfi li ma'rifati annahu mutakhassisun bi ma'rifati rijal. Satu julukan saja, satu pujian saja yang didapatkan Syekh Rabi, kita hitung berapa tadi. Syekh Albani menjuluki beliau sebagai hamilur rayatil jarh wa ta'dil. Syekh bin Bas menyatakan demikian ya. Bantahlah wahai Syekh Rabi terhadap kesalahan-kesalahan. Kemudian Syekh Al-Utsaimin menyatakan demikian ya. Saya tidak ditanya tentang Rabi, bahkan Rabi yang ditanya tentang saya. Kemudian jawaban pujian Syekh Muqbil yang demikian. Setidaknya ada empat ini minimalnya. Satu saja didapatkan oleh seorang alim, itu sudah cukup menunjukkan bahwasanya alim tersebut adalah seorang yang mutakhassis, memiliki kekhususan dan spesialisasi di dalam ma'rifatur rijal, pengetahuan tentang kondisi rijal. Wa ghairuhu la yusawihi fi majalihi wa fannihi wa takhassusihi. Dan selain beliau tidak bisa menyamai beliau di dalam lingkup ini, di dalam bidang ini, dan di bidang atau di dalam kekhususan atau spesialisasi ini. Itu maksudnya ma'rifatur rijal. Bal wala yudanihi fidzalikal bab. Dan bahkan jangankan menyamai, mendekatinya pun tidak bisa. Ya, maksudnya mendekati Syekh Rabi di dalam keutamaan ini. Al-walladzina yuriduna taswiyata Syekh Rabi bighairihi imma mukabirun wa la yuriduna an ya'tarifu li Syekh bima habahu Allah bihi wa imma la ya'rifuna man huwa Syekh Rabi. Dan barang siapa yang ingin berupaya, berusaha untuk menyamakan Syekh Rabi dengan yang selain beliau yang tidak memiliki keutamaan-keutamaan ini tadi, maka dia ada kemungkinan. Ada dua kemungkinan, salah satu dari dua kemungkinan. Yang pertama, memang dia adalah orang yang mukabirun, orang yang memang ya sombong, mukabir, yang tidak mau mengetahui bagaimana keutamaan Syekh Rabi tentang apa yang telah Allah anugerahkan kepada beliau berupa keutamaan dan kemuliaan. Atau kemungkinan yang kedua, memang dia orang yang tidak tahu siapa Asy-Syaikh Rabi. Wa li Syekh Rabi mu'allafatun katsiratun. Perkara berikutnya, beliau menyebutkan tentang bagaimana al-athar al-ilmiyah, buah-buah karya ilmiah yang dihasilkan oleh Syekh Rabi rahimahullah, hafizahullahu ta'ala. Dan Syekh Rabi memiliki tulisan-tulisan yang sangat banyak, walasiyama fi ilmi al-hadis, terutama di dalam ilmu hadis. Wa tadullu ala uluwi ka'bihi, menunjukkan tentang sepak terjang beliau di dalam ilmu tersebut. Wa rusukhi ilmihi, dan kekokohan ilmu beliau. Minha bainal imamaini Muslim wa Darqutni. Di antara kitab beliau yang masyhur adalah kitab dalam ilmu hadis ini. Judulnya Bainal Imamaini Muslim wa Daruqutni, yang merupakan disertasi beliau ketika untuk mendapatkan gelar magister S2. Wa manhajul Imam Muslim fi tartibi kitabihi sahih wa dahdu syubhatin haulahu raddun ala al-milyabari. Ini kitab beliau yang lainnya. Wa taqsimul hadis ila sahih wa hasan wa da'if wa huwa raddun ala Abdul Fattah Abi Ghadah. Ini juga kitab beliau. Ilmu hadis tapi berisi bantahan. Nah, berisi bantahan terhadap orang yang menyimpang. Wa tilmidhihi Muhammad Awamah wa lahu kitab Kashfu Mawqifil Ghazali minas sunnah wa ahliha wa lahu kutubun ukhra fi ilmi hadis. Dan beliau memiliki kitab-kitab yang lain di dalam ilmu hadis. Fiha ilmun ghazir, di dalamnya terdapat ilmu yang melimpah. Wahia ghairul kutub fil abwab al-ukhra. Di samping beliau, tidak hanya di ilmu hadis karya-karya beliau, di bidang-bidang yang lain pun banyak hasil karya beliau. Di dalam bidang ilmu tafsir juga beliau punya karya-karya itu, yang insyaallah akan kita pelajari, ya, insyaallah untuk menggantikan pelajaran usul sittah, sambil menunggu kesiapan kitab Al-Mulakhas Syarah Kitabut Tauhid, kita akan baca kitab karya Syekh Rabi' yang berjudul Syarhu Wasaya Luqman Al-Hakim Libnihi. Sebuah karya beliau yang ringkas ketika beliau mensyarah ayat di dalam surat Luqman yang berisi wasiat-wasiat Luqman Al-Hakim kepada putranya, yaitu di dalam surat Luqman ayat ke-13 sampai ke-17 yang berisi wasiat-wasiat. Beliau mensyarahnya. Insyaallah akan kita pelajari mulai hari Jumat bi'idznillahi ta'ala pagi. Nah, belum lagi di dalam ilmu-ilmu yang lain, dalam ilmu raqaiq, ya, akhlak juga beliau punya tentang hal itu, ya. Nah, tapi memang kitab-kitab beliau kebanyakan karya ilmiah yang berisi tentang rudud, bantahan-bantahan. Dan itu tidaklah beliau lakukan kecuali untuk menjalankan atau melaksanakan fardu kifayah. Karena hukumnya membantah kebatilan, itu termasuk nahi mungkar, yang hukumnya di dalam syariat ini adalah fardu kifayah. Jadi kalau sampai ada sebuah kemungkaran, dan tidak ada seorang pun yang mengingkari kemungkaran itu, maka umat akan mendapatkan dosa semuanya. Tapi kalau sudah ada yang muncul menjalankan kewajiban untuk nahi mungkar, membantah kemungkaran itu, maka justru seharusnya umat berterima kasih karena kewajiban umat ini telah terlaksanakan, ya. Dan itulah yang dilakukan oleh Syekh Rabi. Nah, tapi justru orang-orang yang membenci beliau terbalik, justru jeri upaya beliau, pengorbanan beliau, jasa beliau, ya, membuahkan caci makian dari orang-orang yang tidak suka dan membenci beliau. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ali bin Husain Asy-Syarafi al-Mulaqab bil Hudzaifi, ini beliau tulis di Ats-Tsalits min Syawal, di tanggal 3, ya, bulan Syawal. Jadi memang baru beliau tulis ini di awal bulan Syawal di tahun ini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nasallallahu ta'ala an yanfa'ana bima ta'allamna wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.